السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kembali kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-94. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita berada di halaman 390, di mana muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Al-mithalu al-thalithu min amthilati asyirkil asgar bil a'malil qalbiyah. Contoh yang ketiga, di antara contoh-contoh syirik asgar di dalam amal-amal hati. Ya, contoh-contoh syirik asghar di dalam amal-amal hati. Al-i'timadu 'alal asbab. Bersandar kepada sebab. Ya, seseorang bersandar kepada sebab. Apa maksud daripada sebab? Dikatakan oleh beliau, was-sababu lughatan. Adapun sebab kalau ditinjau dari sisi bahasa, bimakna al-hablu, artinya tali. Sebab, sudah itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sebab. Saya datang kemari, sebab ini dan itu, sebab. Asalnya dari bahasa Arab, as-sababu. As-sababu lughatan al-hablu, tali. Wa yutlaqu ala kulli syai'in yutawassalu bihi ila ghairihi. Dan kata sebab biasanya digunakan atas segala sesuatu yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Yutlaqu ala kulli syai'in yutawassalu bihi ila ghairihi. Ya, kata sebab adalah kata yang menunjukkan segala sesuatu yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Sebagaimana misalnya seseorang menggunakan tali untuk mengambil air di dalam sumur yang dalam. Jadi ada sumur yang dalam, kemudian dia lemparkan tali tersebut yang di ujungnya ada ember, lalu dia tarik tali tersebut untuk mendapatkan air. Maka tali itu menjadi sebab. Oleh karenanya, as-sababu lughatan al-hablu. Sebab secara bahasa artinya adalah tali. Ustu'ira minal hablilladhi yutawassalu bihi ilal ma. Kata sebab adalah kata yang dipinjam dari kata tali yang dengannya kita bisa mengambil air. Itu dari sisi definisi bahasa. Adapun dari sisi definisi al-istilah Wa fil istilah, kata beliau. Adapun dalam istilah, maka yang dimaksud dengan as-sababu al-umurul lati yaf'aluhal insanu liyahsula lahu ma yuriduhu min matlubin au yandafi'u anhu ma yakhshahu min marhubin fid dunya au fil akhirah. Adapun sebab dalam pengertian istilah adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau untuk menghindar dari sesuatu yang dia takutkan atau dia khawatirkan, baik itu kaitan dengan dunia ataupun kaitan dengan akhirat. Jadi itu definisi sebab menurut pengertian istilahan. Al-umurul lati yaf'aluha al-insanu liyahsula lahu ma yuriduhu min matlubin. Ya, apa-apa yang dilakukan oleh manusia ya untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau terhindar daripada sesuatu yang dia takutkan, baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat. Faminal asbabi fi umuri ad-dunya. Di antara sebab-sebab di dalam perkara dunia adalah al-bai'u wasyira. Adanya satu aktivitas jual beli. Itu sebab. Awi al-amal fi wazifatin liyahsula alal mal. Atau seseorang bekerja dalam satu bidang untuk mendapatkan sejumlah uang. Wa minha di antaranya an yastashfi'a bidhi jahin inda sultani liyusallima min uqubatin dunyawiyatin. Atau seseorang beristishfa, meminta pertolongan kepada seseorang yang memiliki kedudukan atau memiliki pengaruh di pemerintahan, ya, agar dia selamat dari hukuman yang sifatnya dunia. Ini pun kita sebut sebab. Ya, jadi seseorang meminta istishfa, meminta pertolongan kepada orang yang memiliki kedudukan di sisi seorang raja atau seorang pimpinan, dia minta pertolongan agar dia terhindar dari hukuman yang sifatnya duniawiyah. Atau misalnya untuk melawan kezaliman atau untuk mendapatkan keuntungan dunia, contohnya wazifah, dia ingin mendapatkan pekerjaan atau harta dan lain sebagainya. Ini kita sebut dengan istilah al-asbab ya fi umur ad-dunya, sebab-sebab di dalam perkara dunia. Wa minha an yadhhaba ila tabibin liyu'alijahu min maradin wa nahwi dzalik. Atau contoh yang lain di antara sebab dunia adalah seseorang pergi berobat ke dokter ya untuk mendapatkan resep obat misalnya. Ini pun masuk kategori sebab-sebab min umuri ad-dunya. Kemudian beliau akan menyebutkan contoh sebab-sebab yang terkait dengan perkara akhirat. Wa minal asbabi fi umuril akhirah. Adapun di antara contoh sebab-sebab dalam perkara-perkara akhirat adalah fi'lul ibadat raja'a thawabillahi ta'ala wan najata min azabihi. Contoh sebab dalam masalah akhirat adalah seseorang melaksanakan ibadah dengan harapan dia mendapatkan pahala dari Allah dan dengan harapan dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita sebut dengan sebab akhirat. Atau contoh yang lain, an yatluba min ghairihi an yad'uallahu ay yad'uallaha lahu bil fawzi bil jannati wan najati minan nar. Atau seseorang meminta kepada orang lain, misalnya kepada orang yang dia kenal baik ibadahnya, agar mendoakan dia, memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia diberikan keberuntungan masuk surga atau keselamatan dari api, api neraka. Ini kita sebut dengan contoh dari al-asbab fi umur al-akhirah, sebab-sebab dalam perkara akhirat. Kemudian penulis Syekh Doktor Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, "Walladhi yanbagi lil muslim fi hadzal bab huwa an yasta'mila al-asbab al-mashru'ah allati thabata naf'uha bisyar'i aw bitajrubah bitajrubah as-sahihah." Kata beliau, semestinya seorang muslim itu di dalam permasalahan ini dia menggunakan sebab-sebab yang masyru'ah, sebab-sebab yang disyariatkan, yang memang telah tetap manfaatnya baik dari sisi tinjauan syariat atau dari sisi tajrubah as-sahihah. Sudah adanya semacam tajrubah, percobaan as-sahihah yang benar. Apa maksud dari perkataan ini? Beliau menukil penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Mari kita lihat. Syekh Uthaymin berkata, "Tariqul ilmi bi anna syai'a sababun imma an tariqi syara'." Kalau kita bicara sebab, kata beliau Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, kalau kita bicara sebab, metodologi ilmiah ketika bicara sebab ada dua. Satu, apa-apa yang dijadikan sebab oleh syariat. Jadi syariat yaitu agama, Quran dan hadis, menetapkan sesuatu itu adalah sebab. Misalnya, kata beliau, kal asl. Contohnya kita mendapatkan dalam ayat Al-Quran bahwa madu itu adalah sebab. Sebab. Madu adalah sebab menurut syariat. Sebab apa? Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Fihi shifa'un linnas. Fihi shifa'un linnas. Di dalamnya ada obat untuk manusia. Jadi Allah menjelaskan bahwa al-asl, yaitu yang namanya madu, fihi shifa'un linnas. Di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Wa kaqira'atil Qur'ani fiha shifa'un. Begitupun Al-Quran menjelaskan bahwa membaca Quran adalah obat. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebut dengan sebab-sebab yang berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Sebab-sebab berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Itu jenis yang pertama. Wa imma an tariqil qadar. Terkadang sebab itu kita simpulkan dari jalan qadar. Ada qadar namanya. Ada iradatullahi syar'iyah. Ada kehendak Allah dalam bentuk syariat. Allah menentukan halal haram, lalu menentukan hukum-hukum. Ada iradatullah yang sifatnya kauniyah. Kauniyah qadariyah. Kauni qadari. Ya, ada iradatullah yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya kauni qadari. Apa itu kauni qadari? Kalau syar'i sudah kita contohkan tadi ya. Misalnya Allah mengatakan fihi shifa'un linnas. Di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Al-Qur'an itu adalah obat dan rahmat bagi manusia. Lalu apa pengertian sebab yang sifatnya kauni qadari? Coba kita lihat. Kama idza jarrabna hadza asy-syai' wa wajadnahu nafi'an fi hadzal alam awil marad. Contohnya misalnya ya, kata beliau, kita mencoba satu obat. Atau mencoba taruhlah satu herbal. Satu ketika kita sedang mengalami kondisi diare. Lalu orang berkata, dicobalah direbus daun jambu batu. Ya, jambu batu itu ya. Kemudian diminum airnya. Insya Allah sembuh. Ini kita katakan bahwa kita minum dia sebagai satu sebab. Tetapi tidak kita sebut sebagai sebab yang syar'i. Tetapi kita sebut sebagai sebab yang qadari kauni. Artinya memang Allah telah tentukan itu ada di alam semesta. Orang bilang berjemur di bawah terik matahari. Ya, sebelum jam 10 misalnya. Supaya badan kita sehat. Itu sebab yang sifatnya qadari. Orang bilang mandi jam-jam 4, jam 3, ya bangun lebih cepat, kemudian mandi, itu sehat. Bisa menyembuhkan misalnya panas dalam dan lain sebagainya. Ini kita sebut dengan sebab yang qadari, kauni. Artinya memang telah digariskan oleh Allah di alam semesta begitu. Ya, ada zat-zat yang memang Allah ciptakan di alam semesta bermanfaat untuk tubuh manusia. Ada yang bermanfaat untuk perut mereka, artinya lambung mereka. Ada yang bermanfaat untuk tenggorokan mereka, penghangat seperti jahe misalnya. Atau kayu manis, atau cengkeh, banyak sekali. Ada juga yang bermanfaat untuk misalnya apa? Untuk mata mereka. Ada apa tumbuhan-tumbuhan yang kalau diteteskan ke mata, mata kita menjadi dingin, segar. Ada juga untuk mulut, ya. Ada untuk telinga. Ada untuk yang luka. Ada satu jenis tumbuhan, ya, yang dia seperti antiseptik alami. Ketika kita mengalami luka, kemudian kita teteskan, apa namanya, getah dari pohon tersebut, ya, betadin alami, itu darahnya akan berhenti. Ini kita katakan sebab. Tetapi sebab yang sifatnya kauni qadari. Kauni qadari. Dikatakan di sini, walakin la budda ay yakuna atharahu zahiran mubashiran kama lawik tawa bin nari fabara bidzalika mathalan. Hanya saja yang begini tentunya tidak boleh kita tebak-tebakan. Artinya dasarnya memang harus percobaan. Ya, pengalaman yang terus-menerus dan dampaknya harus jelas. Kalau dampaknya tidak jelas ya dihindari untuk menjaga akidah kita. Misalnya ada batu-batu ya yang kadang dianggap gelang bisa apa namanya? Bisa memberikan kesehatan kepada badan. Ini asarnya terkadang tidak terlihat secara langsung. Ya, sedangkan jenis yang kedua ini kata beliau ayyakuna atharahu zahiran mubashiran, harus asarnya terlihat sehingga kita bisa mengatakan ini sebagai sebab yang qadari, kauni qadari. Nah, ini saya rasa jelas. Jadi ada sebab yang syar'i yang memang kesimpulan kita bahwa itu sebab berdasarkan ayat Quran. Ada sebab yang sifatnya apa tadi? Kauni qadari. Dan kauni qadari ini biasanya adalah kesimpulan dari percobaan. Kesimpulan dari pengalaman yang terus menerus. Maka orang mengatakan obat ini untuk ini. Herbal ini untuk ini. Herbal dan begitu seterusnya. Ya, hasil pengalaman, pengamatan manusia. Dikatakan di sini, والذي ينبغي للمسلم في هذا الباب هو أن يستعمل الأسباب المشروعة التي ثبت نفعها بالشرع أو بالتجربة الصحيحة. Yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berbicara sebab, dia menggunakan sebab-sebab yang disyariatkan, baik yang berdasarkan dalil-dalil syar'i, seperti tadi kita sebut sebab-sebab syar'iyah, ada madu, ada zaitun, ada air zam-zam, ada kurma ajwa, ada berbekam, sebab-sebab syar'i. Atau berdasarkan sebab-sebab yang dasarnya adalah tajrubah as-sahihah. Satu penelitian yang benar, ada standarnya. Ya. Lalu dikatakan, ma'atawakkulil abdilladzi fa'ala as-sabab awil asbab alallahi ta'ala. Dan juga ini ya harus diiringi dengan tawakal seorang hamba kepada Allah ya ketika dia melakukan satu sebab atau melakukan sebab-sebab. Jadi tidak boleh lepas daripada apa? Tawakal. Ya, dia tetap harus menyandarkan hatinya, menyandarkan dirinya kepada Allah ketika dia melakukan al-akhdhu bil asbab, melakukan sebab-sebab tersebut. Wa'tiqadu anna hadzal amra innama huwa mujarradu sabab. Dan dia pun seorang hamba harus yakin bahwa yang dia lakukan itu hanyalah sebab. Ya, artinya yang menentukan sembuh tidak sembuhnya ya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la athara lahu illa bi masyiatillahi taala. Dan seorang hamba harus yakin bahwa sebab-sebab itu tidak akan memberikan efek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya'a nafa'a bihadzas sabab wa insya'a abtala atharuhu. Abtala atharuhu. Jika Allah berkehendak, sebab itu bisa bermanfaat. Tetapi jika Allah berkehendak, sebab itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Lalu dikatakan di sini, wa amma i'timadul insan ala sabat ala sababi faqat. Amma ini i'tamadal insanu ala sababi faqad waqa'a fi syirki. Adapun seandainya seseorang itu bersandar hanya kepada sebab, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Artinya dia tidak tawakal, tidak menyandarkan segala sesuatu baik buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyandarkan kepada sebab. Lakin ini tamada alaihi i'timadan kulliyan. Apabila seseorang menyandarkan hatinya, menyandarkan dirinya secara totalitas, ma'atiqadi annahu yanfa'uhu min dunillah, diiringi dengan keyakinan bahwa sebab itu bisa bermanfaat tanpa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Dia i'timad kepada sesuatu i'timadan kulliyan, penyandaran yang totalitas, ya, di mana dia meyakini bahwa sebab itulah semata-mata yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut faqad waqa'a fi syirkil akbari, telah jatuh ke dalam syirik yang besar. Wa in i'tamada 'ala sababi ma'tiqadihi anna Allah huwa an-nafi ad-dar faqad waqa'a fi syirkil asghar. Tetapi kalau seseorang bersandar kepada sebab, tetapi dia tetap memiliki keyakinan bahwa Allah yang memberikan manfaat dan madarat, maka dia terjatuh ke dalam asyirkul asghar. Jadi dia bersandarnya kepada sebab. Tapi kalau ditanya, memang sebab itu yang menentukan, bukan Allah, kata dia. Tapi dia terlalu bersandar kepada sebab itu, maka dia telah terjatuh kepada asyirkul asghar. Ya. Kemudian dikatakan, fal mu'minu ma'murun bifi'li sababi ma'at tawakkuli alal musabbibil asbab azza wa jal. Seorang muslim itu diperintahkan untuk melakukan sebab, tetapi di waktu yang sama mereka diperintahkan untuk tawakal kepada penentu sebab-sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaihi fa in taraka al asbaba wa i'tiqada anna syar'a amara bi tarkiha wa annaha la naf'a fiha kadzdzaba 'ala asy-syara'. Ya, apabila seseorang meninggalkan sebab-sebab. Jadi ada orang yang meninggalkan sebab. Apalagi sampai mengatakan bahwa syariat memerintahkan kita untuk meninggalkan sebab-sebab. Fa in tarakal asbab, apabila ada seseorang yang meninggalkan mengambil sebab, dia tidak mau mengambil sebab. Bahkan meyakini bahwa syariat memerintahkan untuk meninggalkan sebab. Maka sebenarnya dia telah mendustai syariat. Orang yang begitu telah mendustai syariat. Wa mukhalafatan lima amara Allah bihi wa ajma'a alaihi ahlul ilmi, dan dia telah menyelisihi perintah Allah. Allah memerintahkan mengambil sebab, tapi dia katakan syariat mengatakan tidak ada sebab. Maka dia telah menyelisihi perintah Allah. Dan dia pula telah menyelisihi perkara yang disepakati oleh para ulama. Dan dia juga telah menyelisihi logika akal. Ya, jadi akal manusia menunjukkan ada yang namanya sebab. Ya. Walihadza qala ba'du ahlil ilm. Oleh karenanya sebagian ahlul ilmi berkata, al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Wa mahwul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aql. Wal i'radu anil asbab bil kulli qadhun fi syara. Wa innama at-tawakkulu aw ar-raja'u ma'na yata'allafu min mujibi at-tauhid wal aql wa syara. Kalimatnya bagus. Al-iltifat ilal asbab syirkun fit tauhid. Ketika seseorang hanya bersandar kepada sebab, maka ini adalah penyekutuan dalam masalah tauhid. Seorang hanya bersandar kepada sebab saja. Tetapi menafikan sebab-sebab secara total itu menunjukkan kelemahan akal. Jadi bersandar kepada sebab secara total itu kelemahan dalam tauhid. Itu bertentangan dengan tauhid. Tetapi menafikan sebab secara total itu pun kelemahan dalam akal. Wal i'radu anil asbab bil kulliyah qaduhun fi syara. Dan berpaling dari sebab secara keseluruhan, dia adalah celaan atau bentuk penolakan terhadap syariat. Yang dimaksud dengan tawakal dan roja adalah satu makna yang tersusun dari apa yang ditunjukkan oleh tauhid dan apa yang ditunjukkan oleh akal dan apa yang ditunjukkan oleh syariat. Jadi kalau kita bicara sebab, tidak bisa dinafikan hal-hal yang tersebut. Ada tauhid yang harus kita jaga kemurniannya. Ada akal yang menunjukkan sesuatu yang logis, ya, dan akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan dalil yang benar, dalil yang sahih. Dan ada syariat yang menentukan hukum-hukum dan aturan. Maka tiga hal ini harus berjalan berbarengan ketika kita berbicara tentang sebab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Karenanya, mempelajari dan menguasainya menjadi sangat penting. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Ayo mulai belajar dari sekarang, belajar bahasa Arab untuk pemula di Mahat Bahasa Arab Mulia Rabani. Buku atau kitab rujukan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Di sana juga menjadi bahasa yang

berdasarkan apa yang dia riwayatkan dari Rabb-nya. Para ulama mengatakan bahwa hadis qudsi adalah hadis-hadis yang lafaznya dari Nabi sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an lebih tinggi. Karena Al-Qur'an baik itu maknanya ataupun itu lafaznya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dan lafaznya itu dari Allah, itu Al-Qur'an. Adapun hadis qudsi hanya maknanya saja dari Allah. Adapun lafaznya atau kata-katanya atau redaksinya itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an terjaga sedangkan hadis qudsi tidak. Terkadang ada satu hadis dikatakan hadis qudsi padahal dia lemah, misalnya hadis dhaif atau bahkan palsu. Al-Qur'an dipakai dalam salat, hadis qudsi tidak bisa dipakai dalam salat. Ya, ada Pak Rasid di Banjarmasin, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, volume televisi dikecilkan dulu, Bapak. Mohon maaf. Ya, Ustaz. Baik. Yang ingin saya tanyakan gini ya. Itu di dalam apa ya? Itu waktu periode Mekah gitu ya. Syariat salat ini kan belum ada lagi. Salat setelah dimiratkan itu menerima perintah kewajiban sholat pada waktu itu ya. Ini ada yang meriwayatkan juga gitu apa begini, sebelum mirat itu nabi itu mengimami dari 124.000 para nabi katanya sebelum sholat, sebelum dimiratkan. Sebelum pada sholat itu diperintahkan setelah menerima dari mirat tadi setelah turun gitu ya, menerima perintah itu. Ini bagaimana Ustaz? Gitu? Baik, kok ada yang mengatakan begitu ini. Baik, itu saja Bapak. Ya, ya demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang beliau sampaikan betul bahwa sholat lima waktu itu baru disyariatkan pada pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kisahnya tentunya sudah sering kita dengar. Kisah di mana Nabi diisrakan dari Mekah ke Al-Aqsa, ke Yerusalem, ke Palestina. Kemudian dari Al-Aqsa, Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Ketika beliau naik ke langit yang ketujuh itulah, beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Dan sebagaimana sudah dimaklumi bersama, dimulai dengan perintah 50 waktu, lalu Nabi meminta pengurangan sehingga menjadi 5 waktu. Lalu bagaimana dengan kisah bahwa sebelum Mi'raj, sebelum naiknya Nabi ke langit, beliau sempat mengimami para Nabi, ya, mengimami para Nabi. Bagaimana Nabi mengimami para Nabi sedangkan salat belum disyariatkan? Sebenarnya ini sederhana, ya, artinya bahwa betul sebelum Isra Mi'raj tidak ada sholat lima waktu. Tetapi bukan berarti tidak ada yang namanya sholat sama sekali. Ya, bukan berarti tidak ada sholat sama sekali. Sholat ini adalah syariat yang sudah sangat tua. Bahkan Nabi Ibrahim, nenek moyangnya para nabi itu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, begitupun anak keturunanku, jadikan mereka orang yang menegakkan sholat, ya Allah kabulkan doaku. Ya, Nabi Ismail pun orang yang menjaga sholat, begitupun para nabi, semuanya sholat. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika pertama diutus di kota Mekah, beliau pun diperintahkan sholat. Hanya saja sholatnya hanya dua waktu. Bil asyi wal ibkar. Ya, sebagaimana Allah firmankan ya di Al-Qur'an di beberapa ayat, misalnya kita dapatkan dalam surat Ali Imran ayat 41. Ya, Allah katakan "Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Ya, perbanyaklah kalian menyebut nama Allah lalu berzikirlah di waktu sore dan pagi hari. Jadi dulu dua kali salatnya, pagi dan sore. Begitu pun yang Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 55, ya. Fasbir inna wa'dallahi haq, wastaghfir li dzambik, wasabbih bihamdi rabbika bil 'asyi wal ibkar. Ada perintah di sini untuk melaksanakan tasbih, ya, untuk melaksanakan ibadah di waktu pagi dan petang. Artinya, besar kemungkinan apa yang dilakukan oleh Nabi, mengimami para Nabi dan Rasul, itu adalah sholat sunnah. Artinya sholat yang memang sudah ada sebelumnya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholat mutlak kalau kita katakan, sholat yang memang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh sebab, tidak terikat oleh hal-hal yang lain. Dan itu sudah ada. Ya, sholat sebagai satu syariat sudah ada bahkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya mau nanya ini, Pak. Baik, silahkan Bapak. Saya pernah sholat itu saat diimami oleh orang yang membacanya Al-Fatihah itu an'amtu, Ustaz. An'amtu gitu. Bukan an'amtu. Al-Fatihah an'amtu. Tapi itu sudah berlangsung 3 kali sholat itu, saya dengarkan itu, tapi saya ragu, Ustaz. An'am. Tapi perasaan saya memang an'amtu gitu. Gimana, Ustaz, dalam keraguan ini? Apakah saya memang itu an'amtu atau gimana? Baik. Mau nanyakan itu nggak enak. Itu saja, Pak. Dan yang kedua, Ustaz. Hukum bersalaman sambil mencium tangan itu, Ustaz. Sama orang soleh, orang tua, gitu. Baik, itu saja, Bapak. Mencium tangan. Ya, itu saja, Ustaz. Waalaikumsalam. Allah alam bisawab, ya, Bapak Imran di Kalimantan Barat, terkait dengan beliau sholat di belakang seorang yang sudah tua, lalu samar-samar seperti mendengar al-amtu, walaupun beliau tidak yakin juga, hanya samar, hanya ragu. Allah alam bisawab, ya, hukum asalnya kita kembalikan ke keyakinan, artinya ya hukum asalnya adalah an'amta, itu hukum asalnya. Dan tidak berubah kepada an'amtu kecuali kita benar-benar mendengarnya. Tapi kalau samar-samar sepertinya, artinya kata-kata sepertinya itu menunjukkan bisa iya, bisa tidak. Sepertinya iya atau sepertinya tidak. Artinya ragu. Maka Allah alam bisawab, kembalikan saja ke hukum asal. Bahwa hukum asal apabila dia muslim, dia sholat, tentunya dia tidak akan membaca an'amtu. Tetapi an'amta siratal ladhina an'amta. Jalan yang telah engkau berikan kepada mereka, ya, nikmat kepada mereka, ya, kecuali kalau kita benar-benar mendengar, yakin mendengar kalimat an'amtu misalnya, maka ini sudah rusak sholatnya, karena tidak sah al-fatihahnya, itu merubah apa makna, ya, kalau siratal ladhina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, engkau berikan nikmat kepada mereka dengan menunjukkan mereka ke jalan tersebut, itu an'amta. Kalau an'amtu berarti saya yang memberikan nikmat. Siratal ladina an'amtu alaihim, jalan yang aku berikan nikmat kepada mereka. Ini perbedaannya fatal, bahaya. Ya, tapi kalau Bapak ragu apakah an'amta, an'amtu, ya hukum asalnya an'amta. Yang kedua, ketika kita salaman lalu kita bercium tangan, boleh atau tidak kepada orang tua? Enggak ada masalah, ya. Ya, tidak masalah kita cium tangan orang tua kita, kita cium tangan guru kita, itu tidak masalah. Selama tidak berlebih-lebihan. Ya, selama tidak berlebih-lebih, apalagi kepada orang tua, kepada guru, itu dilakukan oleh para ulama salaf, ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salat sunnah tahajud di waktu sepertiga malam terakhir setiap malamnya, apakah kita harus tidur terlebih dahulu sebelum salat sunnah tahajud tersebut kita lakukan? Jika kita tidak sedikit pun setelah isya sampai sepertiga malam tersebut, kemudian apakah bisa kita melakukan salat sunnah tahajud? Bisa, ya, tidak disyaratkan harus tidur. Tidak ada ketentuan harus tidur. Ya silahkan kalau memang kita misalnya ada keperluan sehingga kita tidak bisa tidur atau tidak sempat tidur, silahkan kita melaksanakan sholat tersebut. Ibunda Aisyah pernah berkata, Nabi pernah sholat di awal malam, Nabi pernah sholat di pertengahan malam, Nabi pun pernah sholat di akhir malam. Artinya itu pilihan, silahkan sholat di waktu-waktu yang mudah bagi kita. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiqh wa fiqh barakallahu. Sekarang kalau mau masuk ke tempat-tempat pembelanjaan harus menunjukkan kartu vaksin. Sedangkan saya belum divaksin dan untuk bisa masuk ke tempat pembelanjaan saya suka pinjam kartu vaksin teman atau saudara yang sudah divaksin. Bagaimana hukumnya? Ya Allah alam misaf ya, kita tidak boleh melakukan menipu ya. Itu dilarang ya kalau tidak ada hajat yang darurat, ya itu dilarang, ya. Artinya tidak diperbolehkan. Artinya ini masuk kategori kan berbohong secara agama, ini dianggap berbohong. Kalau tidak ada kemaslahatan yang jelas, tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, ya hukum asalnya tidak boleh. Ya hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya Allah alam bisa. Berarti ya sementara kesualayan-sualayan yang kecil saja. Dan banyak, kalau di kita di Jakarta Selatan ini misalnya banyak sualayan-sualayan yang kecil ya, yang tidak terlalu besar itu kan tidak terlalu ketat. Masih banyak solusinya. Ya, kecuali kalau memang darurat, tidak ada yang jualan obat kecuali di mal tersebut misalnya. Kalau enggak dilakukan seperti itu akan terjadi bahaya lain sebagainya, itu ya silahkan. Tapi kalau memang masih banyak opsi swalayan-swalayan yang ada di sekitar kita kan masih banyak itu. Ya, atau warung-warung juga banyak, maka tidak ada pengertian darurat barangkali. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita hendak melakukan salat sunnah rawatib, tapi setelah salat wajib tidak langsung salat rawatib, dijeda dulu, apakah itu boleh? Boleh ya. Bahkan Nabi pernah mengqadha qabliyah zuhur setelah asar. Ketika ditanya oleh istri beliau, beliau menjawab, tadi ketika aku akan hendak sholat, ketika aku hendak sholat rawatib qabliyah zuhur, ada tamu yang menyibukkanku sehingga aku tidak sempat melakukannya. Maka diqadha oleh Nabi setelah asar. Allah alam bisa. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Atau masih ada? Coba kita lihat. Nah, ini masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak bayi yang masih diayun. Kadang saat anak saya sedang tidur bertepatan dengan waktu sholat, seperti sholat zuhur. Pertanyaan saya, sahkah sholat saya bila sementara melaksanakan sholat lalu anak saya bergerak dan saya ayun dengan satu tangan lagi sementara bersedekap? Allah alam bisawab ya. Menurut saya ya satu kali ayunan saja asar bergerak seperti itu ya, itu gak ada masalah. Bahkan Nabi pernah melaksanakan sholat dalam kondisi menggendong cucunya Umamah. Ya, Umamah binti Abil As yang merupakan cucu Nabi dari Zainab binti Rasulullah, Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diperbolehkan, disebutkan dalam hadis yang sahih, apabila Nabi sujud, Nabi letakkan itu anak. Kemudian ketika Nabi bangkit, Nabi gendong lagi, sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkan saja, selama ya jangan terlalu banyak gerakan. Satu kali ayun, setelah itu lepas. Lalu kita letakkan lagi tangan kanan di atas tangan kiri. Allah alam bisa. Ada Ibu Nur, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Saya mau tanya, kalau kita makan obat itu supaya kita tidak sirik, bagaimana niatnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentu yang sebagaimana kita sampaikan tadi, masalah sebab itu kaitan erat dengan hati. Ya, tadi kita sudah bacakan poinnya bahwa masalah sebab itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya al-a'mal al-qalbiyah, perbuatan-perbuatan hati. Oleh karenanya yang paling berpengaruh adalah di hati. Bagaimana ketika kita minum obat itu, sambil kita minum bismillah, ya kita pegang obatnya, kita masukkan. Ya Allah, jadikan obat ini sebab kesembuhan untuk saya. Jadi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, bismillah, dengan menyebut namamu, isfini ya Rab. Sembuhkan aku ya Rab. Bismillah, kita minum. Jadi lebih kepada hati, Ibu. Jadi bagaimana kita menghadirkan keyakinan di hati bahwa ini adalah perintah Allah berobat. Likulli da'in dawa, kata Nabi. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, kita berobat. Itu menjalankan perintah. Lalu kita pun yakin bahwa obat ini tidak akan mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, obat ini bisa menjadi obat yang menyembuhkan penyakit. Tapi jika Allah tidak berkehendak, dia tidak ada manfaat sama sekali. Sering kita dengar dalam kehidupan kita, ada orang sakit. Lalu dia minum obat. Alhamdulillah Allah takdirkan sembuh. Lalu ada orang yang sakit, dia bertanya, kamu kemarin sakit seperti saya ya? Iya, persis. Kamu minum apa? Minum obat. Lalu dia beli obatnya dengan merek yang sama, dengan dosis yang sama, dia minum. Tapi Allah tidak takdirkan kesembuhan. Artinya obat itu hanya sebab saja. Oleh karenanya, ketika kita minum obat, itu hati kita harus selalu kita ajak berbicara. Ya, bahwa obat ini hanyalah sebab. Allah yang menentukan kesembuhan. Ya, mudah-mudahan obat ini menjadi wasilah, menjadi sebab, menjadi sarana Allah memberikan kita kesembuhan. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ummu. Ya, begini Ustaz. Anak saya yang kecil ini kan umurnya 2 tahun. Nah, seringkali asal sudah waktu sholat, beliau menangis hingga saya harus melindurkan dulu ya Ustaz. Akhirnya pas sholatnya, jadinya tidak tepat waktu. Apakah saya termasuk orang yang melalaikan sholat itu tadi Ustaz? Baik. Terus, yang keduanya masih berkaitan dengan sholat Ustaz. Kan menuntut ilmu itu apa ya, bahasa, belajar bahasa Arab itu kan wajib. Jadi terkadang ada di salah satu televisi, pas di sini bertepatan dengan sholat Isya. Jadi saya juga menunda untuk jangan sampai ketinggalan materi yang sudah diberikan oleh guru bahasa Arab itu. Jadi saya juga menunda juga sekali lah itu Ustaz. Gimana ya Ustaz? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Syukran Ustaz menjelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, beliau punya anak yang berusia 2 tahun. Terkadang waktu sholat datang tapi si anak itu menangis ya. Apakah diprioritaskan sholat atau anak itu? Allah alam bisawab ya. Di dalam hukum syariat, hal-hal yang bisa mengganggu atau mengurangi kesempurnaan sholat, apabila dia terjadi, maka hendaknya itu dihilangkan dulu. Artinya dihilangkan, dicari cara agar itu tidak mengganggu sholat. Saya contohkan begini, ada hadis yang mengatakan, La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan tersaji. Artinya ketika kita akan sholat, lalu makanan sudah tersaji di atas meja makan, atau kita bahkan sudah duduk di atas meja makan, di kursi, lalu kita sudah siap untuk makan, lalu kita tiba-tiba azan. Perut kita lapar. Maka dalam agama itu yang diprioritaskan adalah makan dulu. Selesaikan makannya, baru sholat. Ya, sebagian mengatakan bahwa lebih baik dia makan ingat sholat daripada dia sholat dalam kondisi mengingat-ingat makanan. Itu gambaran sederhananya. Lalu Nabi setelah itu berkata, tidak ada sholat, kata Nabi, bagi orang-orang yang menahan keinginan untuk buang hajat. Jadi ketika kita ingin buang hajat, waktu sholat datang, silakan ditunaikan dulu hajatnya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang bisa berpotensi mengurangi kehusyuan kita ketika sholat itu sebaiknya dihilangkan dulu. Sehingga kita bisa khusyuk. Artinya kalau si bayi itu nangis ya kita susui dulu agar dia tidak menangis. Setelah dia tidak menangis baru kita sholat. Tujuannya apa? Agar sholat kita terjaga. Kehusyuannya terjaga. Kita lapar. Azan berkumandang, makanan tersaji. Hilangkan dulu sebab yang akan menjadi was-was dalam sholat kita. Makan dulu. Selesai makan baru sholat. Itu syariat. Syariat Nabi Muhammad SAW. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan tersaji. Dan tidak ada sholat ketika seseorang menahan keinginan buang hajat. Yaitu buang air kecil atau buang air besar. Begitupun tadi kasus yang ibu ceritakan. Adapun kasus yang kedua, seseorang mengakhirkan waktu sholat untuk tujuan talabul ilmi, boleh atau tidak? Allah alam bisab, diperbolehkan. Ya, itu yang dahulu dilakukan oleh para ulama salaf seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya tidak sekali, bahkan berkali-kali menunda pelaksanaan sholat sambil menyampaikan ilmu. Ketika ilmunya sudah disampaikan, baru beliau memerintahkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi tidak masalah dalam kondisi tertentu kita menunda pelaksanaan sholat dalam rangka apa? Menyelesaikan misalnya apa? Kajian ilmu yang sedang kita ikuti. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sairi di Tabalong. Di mana ini Tabalong ya? Bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar? Apakah Ihyaka na'budu atau Iyyaka na'budu? Ya. Jadi di dua ini ada, kalau di Ihyaka na'budu itu salahnya di Ihya. Kalau di Iyyaka na'budu itu salahnya di budua. Jadi yang benar itu yang ketiga. Iyyaka na'budu. Bukan budua. Iyya panjang matobi'i. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu lah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Jambi. Soal puasa sunnah 1 bulan 3 hari, saya mengerjakan ke 1 awal bulan, kedua pertengahan, ketiga akhir bulan. Apakah boleh tidak berurutan? Yang Allah lebih soal, silahkan saja. Di awal bulan misalnya di hari Senin puasa, di pertengahan bulan di hari Kamis, di akhir bulan hari Senin lagi, silakan, tidak masalah. Ya, Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Padang, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Alhamdulillah, saya masih pengen selalu bertanya Ustaz. Alhamdulillah Ibu. Ustaz, pertama begini. Saya pernah mendengar bahwa kita tidak selalu menjadikan sholat tahajud itu tiap malam. Jangan nanti merasakan menjadi wajib. Ya kan? Karena Rasulullah pernah sengaja meninggalkan sholat tahajud itu supaya jangan dijadikan wajib. Apakah benar ini Ustaz? Baik. Karena, gimana Ustaz? Itu saja Ibu atau masih ada? Ada satu lagi yang kedua begini Ustaz. Bagaimana kita sebagai orang masjid, sepertinya misalnya kita punya uang, kita simpankan seperti yang pernah saya katakan ke bank yang syariah. Nah, dengan maksud kita nanti kalau kita jadikan itu, uang itu ada nilainya, kan kita niatkan untuk membantu saudara kita. Tapi tentu dengan bank syariah nilainya kecil. Dibandingkan dengan ada orang yang mengajak kita untuk berbisnis. Nah, tapi kita tidak cukup paham dengan bisnisnya. Kita tahu bisnisnya, kita tidak paham dari pasaran ke dia. Namun dengan nilai hasilnya yang lebih besar, nah bagaimana sikap kita sebagai orang apa penganut agama Islam yang satu kecil tapi tidak berisiko, yang satu besar tapi ada resikonya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Khadijah di Padang tadi ya, bahwa beliau bertanya apa hukumnya kita mendawamkan terus menerus melaksanakan salat sunnah, apakah itu tidak bertentangan dengan perbuatan Nabi yang mana Nabi meninggalkan salat sunnah karena khawatir menjadi wajib. Ini ada kesalahan sepertinya di masyarakat kita, ada sedikit hal yang salah dipahami atau kurang tepat. Jadi maksud Nabi, beliau tidak mau mendawamkan sholat taraweh Jadi Nabi kan sholat taraweh satu malam, ada beberapa yang ikut. Dua malam semakin banyak yang ikut. Malam ketiga nambah rame. Malam keempat rame. Malam kelima Nabi tidak keluar. Esok harinya Nabi berkata, saya tahu semalam kalian berkumpul menunggu kedatangan saya. Sesungguhnya saya tidak keluar tadi malam karena saya khawatir ibadah ini menjadi wajib atas kalian. Artinya menjadi wajib bukan dari sisi rasa. Bukan perasaan wajib, bukan. Tapi Nabi khawatir, bukan artinya bahwa umatnya akan menganggap itu wajib, bukan itu maksudnya. Tetapi Nabi khawatir ini dijadikan wajib oleh Allah, hukumnya. Hukumnya bukan persepsi orang, bukan pandangan orang, bukan pemahaman orang. Tetapi Nabi khawatir hukumnya menjadi wajib, syariatnya menjadi wajib. Bukan persepsi orang menganggap itu wajib, bukan. Buktinya di masa Umar Ibnul Khattab, beliau membiarkan sholat 30 hari di masjid. Tidak ada kekhawatiran menjadi wajib. Kenapa? Karena hukum yang wajib setelah Nabi wafat ya tetap wajib sampai hari kiamat. Begitupun hukum yang sunnah di zaman Nabi, ketika Nabi wafat, hukum itu sunnah. Ya sampai hari kiamat dia tetap sunnah. Gak akan berubah. Karena syariatnya sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan atas kalian agama kalian. Artinya walaupun ibu atau siapapun melazimkan sholat sunnah di malam hari, itu hukumnya tidak akan berubah menjadi wajib. Karena hukum itu bukan persepsi kita. Hukum itu syariat, Quran, hadis mengatakan ini wajib, ini sunnah. Adapun persepsi kita yang enggak. Kalau ditanya, Anda kok rajin amat tahajud, Anda yakin wajib? Ya enggak. Kok seperti yang wajib? Ya bukan seperti yang wajib. Ini namanya istiqomah. Ini namanya istiqomah. Ini namanya dawam, terus menerus. Oh, kalau Anda tinggalkan, Anda merasa berdosa enggak? Enggak juga. Terus kenapa Anda lanjutkan terus menerus? Ya biar aku dapat pahala, biar dapat kedudukan yang bagus di sisi Allah. Nah, itu harus dipahami. Jadi yang dimaksud khawatir menjadi yang wajib itu adalah dari sisi hukum, bukan dari sisi persepsi masyarakat atau persepsi orang. Ya, Nabi khawatir hukumnya berubah yang tadinya sunnah menjadi wajib. Dan itu dipahami oleh Umar bin Khattab. Oleh karenanya setelah Nabi wafat, kekhawatiran untuk menjadi wajib tidak ada. Maka Umar memerintahkan untuk sholat berjamaah. Ya, sholat taraweh berjamaah di masjid. Allah alam bissawab. Yang kedua tadi masalah investasi ya. Tentunya ini masalah dunia. Silahkan kita cari yang paling menguntungkan dan paling kecil resikonya. Paling menguntungkan dan paling kecil resikonya. Jadi untung karena bicara investasi. Ya, kita ingin misalnya membantu orang-orang miskin, lalu kita berinvestasi agar keuntungannya kita berikan ke orang miskin. Nah, itu dikembalikan kepada masing-masing kita. Selama transaksi itu halal, ya. Transaksi itu tidak bertentangan dengan syariat. Lalu orang bilang semakin kecil modalnya, lalu semakin besar untungnya, kecil resikonya. Nah, itu artinya itu dikembalikan kepada masing-masing kita. Nabi berkata, antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia. Urusan dunia kalian silahkan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan hukum, ya silahkan. Bismillah. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.